Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan malam hari ini, malam yang ke-12 bulan Rabiul Awal, di mana sebagian kaum muslimin melakukan salah satu hal yang telah kami jelaskan pada khutbah Jumat, hadaumullah. Alhamdulillah, kita mendapatkan taufik, mendapatkan inayah, mendapatkan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri majelis ta'lim dalam rangka untuk mendengarkan, mempelajari dan mendalami dari penjelasan para ulama yang menukilkan dan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam, yang jelas talabul ilmi memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Disepakati oleh kaum muslimin bahwa talabul ilmi ini merupakan hal yang baik. Rasul alaihi salatu wasalam telah menyebutkan perintah, demikian pula keutamaan, hasungan, dorongan, fadilah terkait dengan menuntut ilmu agama. Sehingga menuntut ilmu agama itu merupakan salah satu bentuk ibadah taqarruban ilallahi azza wa jal. Bahkan ketika kita baru melangkahkan kaki untuk mendatangi majelis ilmi, itu pun sudah adanya keistimewaan, sebagaimana yang Rasul alaihi salatu wasalam tegaskan, sahalallahu lahu bitariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalannya menuju al jannah. Bahkan disebutkan oleh ulama kita bahwa pada zaman kita sekarang ini, jihad yang afdal, jihad yang paling mulia adalah talabul ilmi, mencari, menuntut, mengkaji dan mendalami agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwa rahimakumullah, fa insyaallah kita akan mendengarkan dan melanjutkan kembali untuk membaca kitab ataukah karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan pasal yang menyebutkan al-ma'siyah tastada'i nisyanallahi li'abdihi. Kemaksiatan akan menyebabkan Allah Azza wa Jalla melupakan hamba tersebut. ayat, demikian pula bait syair telah disebutkan, yang kesimpulannya ketika seorang hamba terjatuh dalam kemaksiatan, fa'ansahullahu dzalik, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan melupakan hamba tersebut sebagai balasan terkait dengan apa yang telah diperbuat. Nah, karena dia tidak lagi mengagungkan Allah Azza wa Jal, dia tidak lagi memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk pada pasal yang baru. Faslun al-ma'asi tukhriju sahibaha min da'iratil ihsan. Kemaksiatan-kemaksiatan akan mengeluarkan pelakunya dari kategori al-ihsan, muhsin. Kata beliau, wa min uqubatiha annaha tukhrijul 'abda min da'iratil ihsan. Di antara balasan dari perbuatan maksiat, bahwa perbuatan maksiat menyebabkan seorang hamba keluar dari kategori al-ihsan. Nah, wa tamna'uhu thawabal muhsinin, menghalangi pelakunya dari pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Kita tahu bahwa tingkatan ya dalam agama ini ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, Islam, iman, ihsan. Ihsan paling tinggi. Tayyib. Fa innal ihsan idza bashara al-qalba mana'ahu minal ma'asi. Sesungguhnya al-ihsan apabila telah lekat pada kalbu seseorang, masuk pada kalbu seseorang, akan menghalangi orang tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, dalam hadis disebutkan, ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yarak. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seolah-olah engkau melihatnya. Nah, fa'illam takun tarahu, kalau engkau tidak mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla, karena memang tidak mungkin, tidak kuat, tidak kuasa, tidak mampu untuk kita lihat di muka bumi ini, fa innahu yaraka, ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla maha melihatmu. Jadi beribadah betul-betul ya lillahi azza wa jalla, betul-betul khusyuk, dalam bahasa kita railing dunia, tidak teringat dunia. Nah, ketika beribadah seolah-olah dia akan meninggal besok. Ya. Nah, ketika beribadah seolah-olah dia akan segera terbujur kaku, terbungkus dengan kain kafan mori putih. Tayyib, betul-betul khusyuk, ikhlas lillahi azza wa jalla. Al-ihsan ketika sudah masuk, meresap pada kalbu seseorang, hal tersebut akan menahan dan menghalangi seorang tadi untuk terjatuh dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Fa inna man 'abadallaha ka'annahu yarahu lam yakun dzalika illa listila'i dzikrihi wa mahabbatihi wa khaufihi wa rajaihi ala qalbihi. Kenapa al-ihsan ketika sudah masuk pada sanubari seseorang akan menyebabkan orang tersebut tertahan, terjaga dari terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan? Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di sini, karena seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annahu yarahu, seolah-olah dia melihat Allah Azza wa Jalla, ya, yakni betul-betul khusyuk, betul-betul ikhlas. Lam yakun dzalika, tidaklah terjadi, terwujud hal demikian itu illa listila'i dzikrihi, kecuali karena na'am sangat tingginya penyebutan Allah Azza wa Jalla di sisinya. Jadi betul-betul dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak asal melaksanakan ataupun menunaikan kewajiban saja, tidak. Kan terkadang ada orang ya salatnya itu cepat-cepat. Ya, sampai anak pun ya, ya ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Dia mengatakan pengennya kalau ngibadah sholat itu ya, ya sing mentas-mentas gitu ya, cepat tur pahalane okeh gitu. Nah, ya okeh tunggale ya gitu ya, pengen cepat ya pahalanya banyak, banyak yang ingin seperti itu. Tapi yang namanya berislam dan beragama serta beribadah ini kan ya tidak cepet-cepetan ya, tapi sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau sholatnya cepat-cepatan seperti ya kejar-kejaran, ya membaca subhanallah saja kepontal-pontal, apalagi sampai membaca 3 kali, ya sesuai dengan sunnah Rasul, kan ahlu sunnah wal jamaah gitu ya, harus melaksanakan sunnah. Ya, satu kali saja sudah pontal-pontal. Allahumma, Assalamualaikum. Nah, baik. Jadi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla harus sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, tidak cepat-cepatan. Padahal Rasul alaihi salatu wasalam melarang dari seseorang untuk beribadah ya seperti ayam, apa namanya itu, ya nutul gitu ya. Ayam nutul makan itu banter apa lambat? Cekluk, angkat kepalanya, cekluk, gitu apa? Gitu. Yang kedua ya, itu dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ternyata sebagian saudara kita kaum muslimin ya banyak yang melakukan seperti itu. Seperti ayam matok. Nah. La haula wala quwata billah. Karepe cepat turmentes. Ya, cepat selesai kemudian dapat pahala yang banyak. Kalau bahasa pekerja, kerjanya cepat ya kayak borongan gitu ya, kemudian setelah itu dapat gaji yang banyak. Nah, ya tidak demikian. Ibadah itu harus sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam salat beribadah ya. Nah, ketika beliau berdiri, berdirinya lama. Rukuknya imbang dengan berdirinya, sujudnya imbang dengan rukuknya. Ya. Tayyib. Kemudian beliau melarang seperti tadi, salat seperti ayam ya matok nutul tadi. Nah, tidak boleh cepat-cepat. Harus tumakninah ya, harus khusyuk. Tayyib dan selain sebagainya. Lah ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seolah-olah dia melihat Allah Azza wa Jalla, tidaklah terwujud orang seperti itu berhasil dan bisa melakukan seperti itu kecuali karena dia menganggap dan betul-betul mengagungkan dan meninggikan Allah Azza wa Jalla. Penyebutan Allah Azza wa Jalla tinggi di sisinya. Nah, wa mahabbatihi, dan dia betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling cinta kepada Allah Azza wa Jalla adalah Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam sampai menyatakan bahwa beliau dijadikan kedua pandangan beliau itu sejuk, nyaman, tentrem, ayem itu ketika sholat. Iya, ketika sholat. Tayyib. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla yang sangat tinggi. Wa khaufi, dan ketika orang tersebut betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa raja'ihi ala qalbihi. Nah, dan dia betul-betul mengharap ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ya masuk dalam kalbunya. Tayyib. Bihaitsu yasiru ka'annahu yushahidu. Dari sisi di mana orang yang beribadah seolah-olah dia melihat Allah Azza wa Jalla tadi, ka'annahu yushahidu, seolah-olah dia betul-betul menyaksikan langsung Allah Azza wa Jalla. Iya. Wa dzalika yahulu bainahu wa baina iradatil ma'siyah. Kalau sholat dan ibadah seseorang mampu seperti itu, maka itulah yang bisa menghalangi untuk antara dia dengan punya keinginan terbersit dalam kalbunya untuk melakukan perbuatan maksiat. Tayyib, sehingga Allah Azza wa Jalla firmankan, inna sholata tanha apa? Anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah, menghalangi seseorang pelakunya dari perbuatan yang kotor dan juga perbuatan yang mungkar. Dijelaskan oleh Naam Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, sholat yang bagaimana yang bisa menjadikan pelakunya itu terhalangi dari perbuatan kotor dengan pula perbuatan mungkar, ya, yakni sholat yang terpenuhi syarat rukunnya, diantaranya di situ adalah khusyuk, tumakninah dan selanjutnya, ya, sehingga banyak kaum muslimin yang dia sholat, akan tapi ya tetap kemaksiatannya jalan, kemungkarannya ya jalan, ya, sholat ya sholat, korupsi ya jalan, nah. Padahal dia muslim. Kenapa demikian? Padahal dia sholat. Padahal ayat menyebutkan inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dan menghalangi pelakunya dari perbuatan ya kotor dan mungkar. Nah, ya berarti tinggal melihat, mengoreksi masing-masing dari kaum muslimin tadi. Ya, apakah sholatnya sudah sesuai dengan bimbingan Rasul? Apakah sholatnya sudah terpenuhi syarat dan rukunnya? Ataukah sholatnya asal menunaikan kewajiban saja? Ya. Tayyib. Maka jelas kalau sanya sholatnya sesuai dengan bimbingan Rasul, terpenuhi syarat dan rukunnya, insyaAllah akan menghalangi dia untuk punya keinginan bermaksiat. Keinginan saja terhalangi. Nah, fadilah dari Allah Azza wa Jalla terkait dengan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia dikala terpenuhi syarat rukunnya sesuai dengan bimbingan Rasulnya. Nah, fadlan an muwaqa'atiha, berkeinginan terbersit dalam hatinya untuk berbuat maksiat saja terhalangi. Ya, tidak muncul dalam kalbunya untuk niatan untuk berbuat maksiat. Lebih-lebih lagi untuk terjatuh dalam perbuatan maksiat itu sendiri. Ya. Niat saja enggak ada, kekarepan saja enggak ada, apalagi melakukannya. Inilah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk, tumakninah. Nah, memenuhi syarat rukunnya. Fa idza kharaja min dairatil ihsan. Sekarang kalau seandainya seseorang dikategorikan keluar dari lingkup al-ihsan. Tadi yang di awal disebutkan bahwa perbuatan maksiat bisa menyebabkan pelakunya keluar dari kategori ihsan. Lah bagaimana kalau seandainya seorang itu keluar dari kategori ihsan, maka berarti fatahu suhbatu rifqatihi al-khasah. Akan luput dari dia ya rifqah dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Ya, cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus kepadanya akan luput. Dia tidak akan meraihnya, dia tidak akan mendapatkan fadilah dari Allah Azza wa Jalla yang satu ini. Naam. Wa 'aishihim al-hani wa 'aishuhum al-hani. Dan dia pun akan luput, tidak akan memperoleh dari kehidupan yang ya dalam bahasa kita ayam tentrem. Taib. Akan luput darinya. Tidak mendapatkan kehidupan yang naam, damai, tenang, tentram. Karena dia keluar dari kategori al-ihsan. Wa na'imuhum at-tam. Akan luput darinya. Na'imuhum at-tam. Nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla. At-tam yang sempurna. Fa in aradallahu bihi khairan aqarrahu fi da'irati umumil mu'minin. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih mengendaki pada diri orang tersebut kebaikan, sebelum kita lanjut, ya kita ulang lagi bahwa yang paling tinggi adalah al-ihsan. Yang di bawahnya adalah al-iman. Orangnya dikatakan mukmin. Ihsan orangnya dinamakan muhsin. Iman orang yang dikatakan mukmin, yang paling bawah adalah Islam orang yang dikatakan muslim. Ketika seorang sudah keluar dari kategori ihsan, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla masih menginginkan menghendaki kebaikan pada orang tersebut, aqarrahu fi dairati umumil mukminin. Allah Azza wa Jalla akan kokohkan, tetapkan orang tersebut masih kategorinya sebagai orang-orang yang beriman. Ya, masih punya iman, masih sebagai orang mukmin. Meskipun derajat pertama dia sudah tidak lolos lagi. Nah, tapi kalau Allah Azza wa Jalla masih mengendaki kebaikan untuknya, dia masih dalam kategori sebagai seorang mukmin yang memiliki keimanan. Lah bagaimana kalau seandainya dia sudah turun derajat pada yang kedua sebagai orang mukmin, ternyata masih jalan terus kemaksiatannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, fa in asahu bil ma'asi, kalau dia kemudian bermaksiat kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan-perbuatan maksiat allati tukhrijuhu min dairatil iman, yang mana kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan itu menyebabkan dia keluar dari kategori al-iman, ya. Selanjutnya lewat atau meloncati hadis, fa iyyakum iyyakum, hati-hati kalian, hati-hati kalian. Wa taubah ma'rudatun ba'du. Ya, pintu tobat itu masih terbentang selama nyawa belum sampai di kerongkongan ya atau tenggorokan, dan selama matahari belum terbit dari arah barat. Hati-hati, jangan sampai telat tobatnya. Tayyib. Kama qala nabiyyu alaihi salatu wasalam, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Muslim dalam Kitabul Iman. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Hudud dan juga Al-Madzalim, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya. Kata beliau, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. La yazni zani, tidak ada pelaku zina ketika dia sedang berzina wa huwa mukmin, dalam kondisi imannya itu sempurna. Dalam artian ketika ada orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka ketika terjatuh ketika melakukan perbuatan maksiat berarti imannya kurang, tidak sempurna. Ya. Orang yang imannya sempurna itu tidak akan melakukan kemaksiatan. Maka ketika ada orang sedang melakukan kemaksiatan, berarti imannya sedang kurang, imannya sedang turun. Nah, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak ada yang meneguk khamr, arak dan semisalnya, minuman keras yang memabukkan. Hina yashrabuha, ketika dia meminumnya tersebut, ketika dia meneguknya, wa huwa mu'min. Ya, dia sebagai seorang mukmin yang sempurna, enggak ada. Berarti ketika ada orang meminum khamr, meminum sesuatu yang memabukkan, ketika itu dia sedang kurang imannya, ketika itu dia sedang turun imannya. Nah, bukan sebagai seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mukmin. Demikian pula tidak ada seorang pencuri ketika dia sedang mencuri dalam kondisi, dalam keadaan imannya sempurna, enggak ada. Berarti ketika ada seorang pencuri, ya ketika dia mencuri, itu imannya sedang lemah, imannya sedang turun. Wala yantahibu nahbatan dzatu syarafin yarfa'u ilaihi fiha an-nasu absarahum hina yantahibaha hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidak ada seseorang yang merampas, merampok, begal dan semisalnya dengan terang-terangan, ya, jambret, dzati syarafin, barang yang memiliki nilai. Ya, karena biasanya dirampok itu kan barang-barang yang punya nilainya. Nah, kalau capek nggak mungkin dirampok gitu ya. Yarfa'u ilaihi fi hannasu absarahum, di mana mata mana pandangan-pandangan manusia itu ketika melihat barang tersebut akan langsung apa namanya itu ya, dalam bahasa kita melek gitu ya. Di 1000 anu. Nah, mau lagi udit sak buntel anu. Nah, barang berharga. Tayib. Maka tidak ada seorang yang sedang merampas, merampok, tayib, begal dan semisalnya ketika dia beraksi wa huwa mukmin, dalam kondisi imannya sedang sempurna, enggak ada. Pasti ketika dia beraksi imannya turun, imannya lemah, ya atau bisa di imannya sudah tidak ada lagi. Tayib. Sehingga kalau dia sudah turun dari derajat yang pertama, ternyata dia masih melakukan perbuatan maksiat, maka bisa dia keluar dari kategori al-mu'min yang sempurna imannya. Kesimpulannya, bahwa perbuatan-perbuatan maksiat bisa menyebabkan pelakunya keluar dari kategori al-ihsan, orang-orang yang muhsin. Faslun. Al-asi yafutuhu. Nah, thawabul mu'minin. Pelaku maksiat akan luput darinya balasan orang-orang yang beriman. Balasan orang-orang beriman tidak akan diperoleh oleh pelaku maksiat. Kata beliau, wa man fatahu rifqatul mu'minin wa husnu difa'illahi anhum fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu fatahu kullu khairin ratabahu Allah fi kitabil iman. Siapa saja yang luput darinya ya rifqatul mu'minin, kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang beriman, dan juga luput darinya pembelaan dan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla terkait dengan orang-orang yang beriman. Kalau ada orang yang luput dari hal ini tadi, Ya, jawabannya fatahu kullu khairin, berarti luput dari dia kullu khair, segala kebaikan. Ya, luput dari dia segala kebaikan. Kenapa kok bisa demikian? Kembali lagi, fa inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla itu membela, melindungi, membentengi orang-orang yang beriman. Dalam hadis qudsi Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ngetes santri ya. Hah, indak ya juara satu. Hadisnya gimana? Terkait dengan hamba atau kawali Allah azza wa jalla, bahwa Allah azza wa jalla membela dan melindunginya. Wallah alam. Nah, juara dua, sang kakak. Ekornya siap-siap ya. Kalau santri nggak tahu berarti ekornya siap-siap. Tanya. Wallahu a'lam. Nah, belakangnya juara dua. Nggak tahu juga. Nah, jadi Rasul alaihi salatu wasalam atau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi, man wa man adali waliyan, apa selanjutnya, faqad adantuhu bil harbi, siapa saja yang memusuhi, yang memerangi waliku, yani wali Allah azza wa jalla, bukan sekedar wali yang jumlahnya hitungan saja ya, karena wali Allah azza wa jalla banyak. Barang siapa yang memusuhi dan memerangi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah mengumumkan, aku telah mengizinkan peperangan ya untuk mereka. Tayyib. Ini sebagai bentuk ataukah kabar bahwa Allah azza wa jalla melindungi dan membela orang-orang yang beriman. Nah, karena wali Allah subhanahu wa ta'ala itu kan ya alladzina amanu, selanjutnya alladzina amanu, selanjutnya wakanu yattaqun. Wali Allah azza wa jalla itu yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Baik. Yang kedua orang-orang yang bertakwa. Nah, itu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama beriman, kedua takwa. Lah bagaimana kalau ya kisah-kisah yang dulu pernah kita lihat atau dulu pernah kita baca, ternyata ada yang bisa berjalan di atas api, ada yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang. Ya, apakah itu wali? Apa jawabannya? Ya, ya kita ingat ucapan Al-Imam Syafi'i. Apa itu ucapan Al-Imam Syafi'i? Ada yang tahu? Idza ra'aita ar-rajula, jika kamu melihat seseorang yamshi 'alal ma, bisa berjalan di atas air. Nah, bisa berjalan di atas air. Bukan cuma satu dua langkah terus tenggelam enggak, tapi terus itu jalan di atas air. Sampai. Nah. Aw yatiru fil hawa, ataukah bisa terbang di udara. Nah, kata Al-Imam Syafi'i, fala taghtarru bihi, jangan tertipu dengan orang tersebut. Meskipun orang itu jenggotan, meskipun orang itu pakai jubah, meskipun orang itu pakai sorban, meskipun orang itu pakai tasbih segedine sabal, jangan tertipu dengan orang tersebut. Ya. Nah, apa kata Al-Imam Syafi'i? Sampai kalian mengetahui bagaimana bentuk berpegang teguhnya dia dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Hatta ta'rifu tamassukahu bi sunnati Rasul alaihi salatu wassalam, sampai kalian mengetahui sejauh mana, sekuat apa dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu bimbingan Rasul naik salat itu kan tuma'ninah, dia kayak alam apa ayam nutul ya gimana. Jangan tertipu, meskipun dia di dugdeng gitu ya, bacok rapopo, nah ditembak enggak mempan, ayo ngontal gotri sak durunge, gotri ini ada jinnya. Nah, tapi jangan tertipu. Karena wali-wali Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah Azza wa Jalla adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat ada orang mampu berjalan di atas air, bisa terbang di udara, jangan tertipu, jangan keblinger. Ya, sampai kalian tahu, mengetahui ya sejauh mana orang tersebut mengamalkan dan berpegang teguh dengan sunnah, dengan bimbingan ajaran Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak cuma di bibir saja, dari dalam ucap apa perbuatan kesehariannya. Nah, lainnya, kalau seandainya ada seseorang luput dari pembelaan dan penjagaan Allah Azza wa Jalla, berarti luput dari dia kullu khair, setiap kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melindungi, membela orang-orang yang beriman. Siapa saja yang mengusik wali-wali Allah Azza wa Jalla, faqad adzantuhu bil harbi. Allah Subhanahu wa taala langsung mengumumkan komando dari Zat yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan jin, menciptakan binatang, menciptakan gendruwo dan semisalnya. Langsung berikan perintah. Naam, adzantuhu bil harbi. Mengumumkan peperangan melawan orang-orang yang mengusik wali-wali Allah Azza wa Jalla. Kita menengok sejarah ketika Rasul alaihi salatu wasalam diganggu, diusik oleh musyrikin Arab. Ya. Naam. Sampai malaikat penjaga gunung izin. Ya Rasul, kalau seandainya Anda mengizinkan untuk ya saya mengangkat gunung ini kemudian saya timpakan kepada masyarakat itu, ini saya aku akan dalam bahasa kita sendiko dawuh, siap ya Rasul. Nah, ini langsung malaikat minta izin kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Karena diusik. Ya, karena diganggu. Nah, sampai Rasul alaihi salatu wasalam mengucurkan ya menetes darahnya. Tayyib. Bentuk pembelaan, pengawasan dan pelindungan dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib, enggak butuh bom dan semisalnya, langsung gunung ambleg nibani mereka. Kalau seandainya Rasul alaihi salatu wasalam mengizinkan. Tapi apa jawaban Rasul? Zuhair. Apa jawaban Rasul? Sudah enggak apa-apa, silakan blek kabeh gitu. Atau gimana? Bantai gitu atau gimana? Aywa. Allahumma gfir lahum ya fa innahum la ya'lamun. Biarkan mereka ya Allah, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni mereka karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam itu ya betul-betul sabar dalam berdakwah. Sehingga yang pertama dalam pelajaran yang telah kita lewati usul salata yang pertama apa? Al-ilmu. Ya, kita sedang belajar, alhamdulillah masih ada kesempatan belajar. Setelah berilmu kemudian beramal. Kalau sudah punya ilmu diamalke. Terus yang ketiga berdakwah, kalau sudah punya ilmu ngamalke, tolong jangan bosan-bosan berdakwah. Terus setelah itu sabar. Nah, itu. Dakwah itu ora gampang, sabar. Nah. Tayyib. Meskipun kita berdakwah cuma dengan tutur kata, meskipun kita cuma membantu sebagai panitia. Jadi panitia enak enggak ya? Yang kemarin jadi panitia. Enggak, enak enggak Pak Edi jadi panitia itu? Pol enak ya. Sampai yang lainnya pun mungkin ya mikir-mikir kalau disuruh cari panitia. Ya sabar. Ya karena berdakwah itu nang harus didukung dari segala sisi. Nah, ada yang menjadi pemateri, ada yang menjadi apa namanya itu? Panitianya. Taib. Kemudian ada yang menjadi apanya? Dalam bahasa kita tim suksesnya dan semisalnya. Tayyib. Sehingga masing-masing kalau ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah masing-masing tetap akan mendapatkan nilai dakwah atau pahala dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun ya cuman bertugas sebagai tukang parkir, kalau niatnya insyaallah ikhlas ya, maka insyaallah pun dia akan mendapatkan pahala. Nah, Karena menjadi poin penting adalah keikhlasan. Tayyib, kata Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, orang yang mukhlis itu tidak tidak pilih-pilih, tidak pandang bulu mau ditempatkan di mana. Ya, karena menjadi harapan dan cita-cita dia adalah hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mau dijadikan sebagai pasukan terdepan yang langsung bertemu dengan musuh, hitungan menit bisa langsung nyawa terbang, siap. Dia ditempatkan di bagian dapur, jadi dan sipur komandan saksi dapur, oke. Nah, dia sebagai pasukan linggis yang siap untuk mendongkrak kalau ada kayu-kayu dan juga batu-batu yang menghalangi itu lewat, siap. Dia sebagai tukang sapu bersih, oke, siap. Karena yang menjadi tujuan dan niatan dia adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang dinilai siapa? Wah, apik guys yang jadi ketua panitia. Oh, saya ora kecatet, ora gedelok, sabar. Kalau kamu ikhlas, insyaallah pahalanya gede. Nah, apalagi yang panitia gitu ya. Ketua panitia kalau sabar, ikhlas, insyaallah lebih gede pahalanya. Nah, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Nah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala selanjutnya, wa huwa nahwa mi'ati khoslah kullu khoslatin minha khairun minad dunya wa ma fiha, di mana kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang beriman itu sekitar mi'ata khoslah, 100 keutamaan, 100 keistimewaan anugerah. Ya, 100 perangai. Kullu khoslatin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Masing-masing dari keutamaan dan janji yang telah Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk orang-orang yang beriman itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya ulangi, kebaikan yang telah Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk orang-orang yang beriman itu kurang lebih 100-an. Yang mana masing-masing dari setiap kebaikan ini tadi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal dunia ini kan cuma satu ya, kehidupan dunia. Nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, enggak ada lagi kehidupan dunia plus seisinya. Nah, ini ternyata 100 kebaikan. Padahal satu kebaikan saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, sehingga sekali lagi, siapa saja yang luput dari kebaikan yang telah Allah Azza wa Jalla janjikan untuk orang-orang yang beriman, maka berarti luput dari dia semua kebaikan. Ya. Nah, ruginya pol. Tayyib. Faminha, di antara bentuk kebaikan yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk orang-orang yang beriman, yang pertama al-ajrul azim. Ya, al-ajru al-azim, balasan pahala yang sangat besar. Dalam surat An-Nisa ayat 146 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan untuk orang-orang yang beriman apa yang diberikan? Ajran 'azima. Pahala yang sangat besar. Balasan yang sangat besar. Nah. Yang kedua, ad-daf'u anhum syururad dunya wal akhirah, akan dihindarkan dari mereka kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat. Ya, kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini yang baik-baik, dan berikanlah kepada kami di akhirat yang baik-baik, yang jelek jangan, gitu. Nah ini, ternyata balasan dan kebaikan untuk orang-orang beriman yang telah Allah Azza wa Jalla janjikan, bahwa Allah Azza wa Jalla akan mencegah, menahan, menolak ya segala bentuk kejelekan baik di dunia maupun di kehidupan akhirat. Dalam surat Al-Hajj ayat 38, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membela dan melindungi orang-orang yang beriman. Ya. Allah Azza wa Jalla membela melindungi orang-orang yang beriman. Tayyib. Tadi telah kita lewati hadis qudsi, dengan pula kisah di mana ya Rasul alaihi salatu wasalam terluka, kemudian malaikat penjaga gunung minta izin ya kepada beliau. Itu semua sebagai bentuk gambaran ya bahwa Allah Azza wa Jalla membela dan melindungi hamba-hambanya yang beriman, kejelekan di dunia maupun kejelekan di akhirat. Wa minha, yang lainnya lagi, istighfarul malaikati hamalatal arsy lahum. Permohonan ampun dari para malaikat pembawa arsy untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu dimintakan ampun oleh para malaikat pembawa arsy yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, supaya agar Allah Azza wa Jalla mengampuni orang-orang yang beriman. Nah, dalam surat Ghafir ayat 7 atau sebelumnya, para malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat, para malaikat yang tidak pernah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata memintakan ampun ya untuk orang-orang yang beriman. Berarti ya kalau hitung-hitungan atau tebak-menebak, maka insya Allah besar kemungkinan akan terkabulkan doa para malaikat tersebut. Ya, para malaikat yang memiliki kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak pernah menyelisih dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang memikul, yang membawa arsy, wa man hawlahu, dengan pula para malaikat yang ada di sisi, di sekitar Allah Azza wa Jalla, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semuanya yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka mensucikan Allah Azza wa Jalla, mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya ya, inti dari ayat ini adalah wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan mereka, para malaikat tadi, yastaghfirun, memohonkan ampun, memintakan ampun, lilladzina amanu, kepada Allah Azza wa Jalla, untuk orang-orang yang beriman. Nah, ditambah lagi kalau seandainya kita ya, dan kita mohon semoga kita termasuk dari orang-orang yang beriman, kalau seandainya orang tersebut sebagai seorang mukmin, kemudian dia sebagai orang yang berilmu, masya Allah, dia sebagai seorang mukmin ya dimintakan ampun oleh para malaikat, ditambah lagi dia sebagai seorang yang berilmu, ya, enggak cuma para malaikat yang mintakan ampun. Baik. Binatang-binatang makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan sampai ikan yang ada di air itu memohonkan, memintakan ampun, ya, kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang berilmu tadi. Sekian keutamaan, keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla. Ini baru tiga yang kita baca. Yang pertama, Al-Ajrul Azim. Orang-orang beriman akan mendapatkan pahala balasan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dan membela orang kejelekan di dunia dan akhirat dari orang-orang yang beriman. Yang ketiga, tadi akan mendapatkan istighfar, permintaan ampun dari para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang beriman. Dan kalau seandainya 100 ataukah ratusan, berarti ini ya belum seberapa. Tapi insya Allah ya akan kita lanjutkan, akan kita pelajari kembali, dan akan kita dengarkan kembali kelanjutan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pada kesempatan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.